muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita secara terus menerus limpah kurnia-Nya, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan kita jalan dan menunjukkan kita jalan ke syurga-Nya, iaitu melalui menuntut ataupun mencari ilmu dari Rabbi Allah SWT, iaitu ilmu-ilmu agama. Kerana Allah SWT, apabila satu orang hamba itu mencari akan ilmu syar'i, menuntutnya dengan sungguh-sungguh, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dan pada malam ini seperti biasa kita teruskan bacaan kitab Sirah Nabawiyah, di mana telah kita pelajari ataupun telah kita dengar tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, iaitu bukan satu perkara yang mudah, di mana Rasulullah SAW kadang-kadang terpaksa memikul wahyu tersebut dengan cara yang amat susah payah, sehingga berkeringat keningnya, badannya berpeluh pada waktu yang, pada hari yang amat sejuk. Dan bagaimana seorang sahabat menceritakan bahawa perut Rasulullah SAW terasa amat berat sekali setelah ataupun ketika mendapat wahyu. Dan kadang-kadang Nabi SAW mendapat wahyu melalui Jibril AS yang datang merupakan seorang lelaki, dan Nabi SAW menghafalnya. Dan bagaimana Nabi SAW berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghafal wahyu Al-Quran itu ketika dia masih, yakni masih turun lagi, di mana Nabi SAW kumat-kamit dengan mulutnya untuk membaca sama, takut hilang hafalannya. Maka Allah SWT memberi jaminan di dalam surah Al-Qiyamah bahawa Allah SWT pasti akan menurunkannya dan menjadikannya dapat menghafal dan membacakan kepada orang ramai. Jadi itu jaminan daripada Allah SWT. Dan setelah itu, dengan dakwah Rasulullah SAW itu, masuklah Islam beberapa orang sahabat. Jadi kita teruskan di dalam kitab muka surat 117, iaitu orang-orang Muslim yang pertama. Jadi hadis yang menceritakan tentang permulaan wahyu memberikan petunjuk bahawa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang mengetahui berita nubuwah dan turunnya wahyu. Ia bukan sekadar membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga mendukung, memberikan semangat dan menghibur untuk meringankan beban yang sedang beliau pikul. Ini kita dapati daripada pelajaran minggu lepas. Jadi Khadijah lah orang pertama yang diberitahu oleh Nabi SAW bahawa telah datang Jibril dan memberikannya wahyu. Dan kita tahu bahawa Khadijah tidak mendustainya, bahkan membenarkannya dan memujuk dan memberikannya semangat. Jadi logiklah kalau beliau adalah orang yang pertama yang beriman, seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri dan Ibn Ishaq. Sesudah Khadijah pada awal kelahiran Islam itu, yang kemudian masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu Nabi SAW dapat wahyu pada hari apa? Kau ingat lagi? Hari Isnin. Jadi kalau secepatnya Khadijah tu, mungkin hari Senin tu jugalah dia beriman. Baik. Jadi selepas itu adalah Ali bin Abi Talib, tapi hari keberapa? Wallahu a'lam. Sebelum Islam sebelum Islam datang, beliau ni Ali bin Abi Talib diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balas budi beliau atas kebaikan Abu Talib yang miskin tetapi mempunyai anak yang cukup banyak. Kita tahu Abu Talib pakcik Rasulullah sallallahu telah menjaga beliau, telah menyokong beliau, bahkan menyokong dakwahnya ketika dia masih hidup. Sayangnya dia tidak masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW dibela oleh Abu Talib. Kemudian apabila Abu Talib pakciknya ini meninggal dunia, dia menjaga anak pakciknya itu, iaitu Ali bin Abu Talib, sebagai membalas budi atas kebaikan Abu Talib. Baik. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali adalah orang laki-laki yang pertama masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah orang yang pertama masuk Islam, tapi dia dari kalangan wanita. Ali bin Abi Talib orang laki-laki, tapi bukan dewasa lagi. Sebab menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika Nabi diutus sebagai Rasul, Ali masih berusia 10 tahun. Jadi masih kecil lagi, tapi dah boleh faham, boleh masuk Islam dan sah Islamnya. Terdapat banyak riwayat dhaif dan bahkan maudhu' yang memastikan bahawa Ali bin Abi Talib masuk Islam dan menjalankan solat pada hari Selasa, satu hari sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Ini banyak riwayat tapi dhaif. Banyak riwayat tapi maudhu'. Jadi nak tunjukkan Ali bin Abi Talib mau masuk Islam, awal lagi dah start solat dah. Hari Selasa besoknya lah. Tapi tak boleh diterima. Dan Ali bin Abi Talib gunanya melakukan solat 7 tahun sebelum orang-orang Islam yang lain melakukannya. Jadi antara dia dengan orang lain masuk Islam 7 tahun jaraknya. Tapi sebenarnya banyak sekali keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini pada ilmu, sehingga tidak diperlukan kebohongan dan berlebih-lebihan seperti itu. Jadi ini semua tidak benar. Kalau kita baca footnote-nya, dia datang daripada orang-orang Rafidhi, orang Syiah. Ini memang ada tanda-tandanya lah. Yang sahih tentang fadilat Ali bin Abi Talib banyak lah. Kita boleh jumpa kat Sahih Bukhari, jumpa kat Sahih Muslim. Jadi tak perlu kita dengan fadilat utama macam ini. Okay. Mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu pula, Ibn Kathir mengambil kesimpulan dari sebuah hadis sahih yang menerangkan, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, tetapi kalian menjawab kamu dusta. Sementara Abu Bakar menjawab, dia benar. Abu Bakar telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi aku. Ia adalah manusia pertama yang masuk Islam. Ya, hadis ini hadis sahih. Kita tengok, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW sendiri yang katakan orang yang mula-mula masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mungkin selepas Ali bin Abi Talib. Jadi kalau daripada sudut lelaki dewasa, dia lah Abu Bakar As-Siddiq, dan demikianlah yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Baik. Setelah Abu Bakar masuk Islam, menyusul seluruh anggota keluarganya pun masuk Islam. Yakni isteri Abu Bakar Siddiq dan anak-anaknya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni adalah anak perempuan Abu Bakar Siddiq, yang aku tahu kedua orang tuaku memeluk agama itu. Jadi itu kelebihannya. Apa ni, Abu Bakar Siddiq dia masuk dalam keluarga dia sekali masuk Islam. Dia keluarga yang pertama lah masuk Islam. Menurut Az-Zuhri, orang pertama yang masuk Islam ialah Zaid bin Harithah, budak yang hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anak angkat kepada Nabi SAW juga. Jadi ini menurut Az-Zuhri, tapi riwayat ini dipertikaikanlah. Jikalau wanita pertama yang masuk Islam itu Khadijah, barangkali Az-Zuhri ingin mengatakan bahawa orang laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Dan tampak sekali Al-Waqidi adalah ulama pertama yang mencuba untuk mengkompromikan antara kedua pendapat Az-Zuhri. Apa dia dua pendapat Zuhri? Satu, yang masuk Islam, orang Islam yang pertama, orang pertama masuk Islam adalah Khadijah, dan lagi satu pendapat adalah Zaid bin Harithah. Jadi siapa yang mula masuk Islam? Jadi kata Waqidi, orang pertama yang cuba nak gabungkan riwayat ini, dia kata dua-dua awal masuk Islam, tapi satu masuk Islam yang pertama daripada kalangan wanita, satu lagi adalah lelaki. Tapi yang benarnya, yang benarnya yang awal masuk Islam setelah Khadijah adalah Ali bin Abi Talib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang lain-lain itu apa ni menyusul. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah ini, siapa yang masuk Islam, nama-nama beliau. Setelah itu muncul beberapa upaya untuk mengkompromikan riwayat-riwayat yang secara jelas menyebut nama-nama sahabat yang pertama masuk Islam. Baik. Jadi ini perlu kepada apa? Ilmu lah. Perlu kepada research dan ijtihad. Jadi ulama mengambil perhatian terhadap perkara ini. Yang kita tahulah, kalau lagi awal kita masuk Islam, menunjukkan kita punya penerimaan terhadap Islam tu lebih berbandingkan orang lain. Dan tentu lagi kelebihan kita, keutamaan kita tu lebih banding dengan orang lain. Sebab lagi lama masuk Islam, lagi awal masuk Islam, menunjukkan kelebihan kita, Allah pilih kita lah. Okay, jadi menurut sebuah riwayat yang sahih, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah orang ketiga yang masih Islam, disusul oleh beberapa orang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang ketiga. Jadi selepas siapa? Selepas Abu Bakar. Tak kira yang Ali bin Abi Thalib, sebab dia masih budak lagi. Ini menurut riwayat yang sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Kemudian tentang ceritanya, okey, terjemahan dia ada silap sikit. Menurut sebuah riwayat yang sahih, Sa'ad bin Abu Waqqas adalah orang ketiga selama seminggu yang Islam, kemudian disusul oleh beberapa orang lainnya. Ada seminggu tu kurang, orang ketiga selama seminggu Islam. Jadi antara Sa'ad bin Abu Waqqas, seminggu Sa'ad bin Abu Waqqas adalah yang ketiga Islam, dan tak ada orang Islam selepas beliau. Itu kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Quran turun menceritakan tentang masuk Islamnya Sa'ad. Rupanya ada cerita tentang Sa'ad bin Abu Waqqas, baru kita tahu. Sebagaimana dia menceritakan tentang dirinya, dia mengatakan Ummu Sa'ad, Ummu Sa'ad tu siapa? Ibu Sa'ad, bersumpah tidak akan berbicara kepadaku, tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum aku mengkufuri, selagi aku belum mengkufuri agamaku. Wah, ini sumpah betul tak betul? Tak betul lah. Mak dia tak mau makan, tak mau minum, tak mau cakap dengan dia sampai dia kafir, sampai dia murtad balik. Jadi ini satu perkara yang berat lah. Dia mengatakan, kamu dakwa, ini nak kena betulkan, saya dah betulkan, kamu dakwa bahawa Allah berpesan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi yang pasti tu cancel, tukar dakwa, tahu tu pun cancel. Bahawa Allah, aku selalu tu potong, tukar Allah. Bahawa Allah berpesan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Siapa dakwa? Sa'ad bin Abu Waqqas lah. Itu tak ajaran Islam. Aku ini ibumu dan aku menyuruhmu seperti itu. Suruh buat baik pada dua ibu bapa. Apa yang mak dia suruh? Suruh kufur, dia mesti ikut aku. Jadi ni pressure . Mungkin lebih hebat daripada apa? Daripada kena seksa . Ketika selama tiga hari Ummu Sa'ad hanya diam saja, tidak mau berbicara, tidak mau makan dan tidak mau minum, hingga dia pingsan. Keadaannya tampak payah sekali, itu pingsan sebenarnya. Syia'alaiha itu pingsan. Ketika seorang putranya bernama Umarah menghampirinya untuk memberikannya minum, Ummu Sa'ad malah mendoakan celaka kepada Sa'ad, guru kepada Sa'ad. Jadi itu dia, sampai dah kasih minum pun masih laknat apa? Anak dia yang Islam. Wah, ni dahsyat ni mak dia . Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini dalam Al-Quran. Jadi cerita ni sebenarnya sebab nuzul ayat ni dalam surah Luqman. Iaitu, dan kami perintahkan wasainal insana biwalidaini hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Fi amain anishkur li, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan 2 orang ibu bapakmu. Wa ilayyal maqir, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, wa in jahadaka ala litusyrika bi syai'an, dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, ma laysa laka bi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi ayat tu berikan atau tak izinkan Sa'ad murtad ikut mak dia, Jawabnya tidak. Tapi dalam waktu yang sama, hendaklah apa tu pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Masih buat baik lagi dengan dua mak bapaknya. Jangan boikot, maknanya terus tak datang rumah, tak tolong dan sebagainya. Baik. Jadi dah turun ayat ini, ibunya tetap mogok sampai-sampai untuk memberinya makan. Keluarganya harus bersusah payah membuka mulutnya terlebih dahulu dengan menggunakan tongkat. Mati-mati dia tak terima anak dia masuk Islam. Tapi sahabat Abu Bakar masuk Islam. Dua orang ketiga yang masuk dan dia dah kena uji macam tu. Peristiwa tersebut memberi petunjuk betapa gigih sikap orang-orang mukmin yang awal, dahulunya awal, dalam menghadapi berbagai macam cubaan. Selain menggunakan perasaan, emosi, sekali tempoh mereka juga menggunakan kekerasan dan kekuatan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga masuk Islam sejak awal. Akan tetapi tidak sahih riwayat yang mengatakan bahawa dia mengaku sebagai orang yang keempat masuk Islam. Dia masuk Islam awal, tapi adakah dia orang yang keempat masuk Islam? Itu tak ada ya. Tak ada riwayat yang sahih. Talha bin Ubaidullah menyusul masuk Islam, akan tetapi juga tidak sahih riwayat yang menerangkan secara detail cerita keislamannya. Ini semua nama-nama, maknanya yang awal-awal masuk Islam. Giliran Zubair, Zubair ibn al-Awwam masuk Islam. Riwayat-riwayat Urwah bin Zubair, anaknya masih kecil yang belum tahu riwayat dari ayahnya, sehingga riwayat-riwayat dianggap mursal. Mursal tu maknanya terputus lah, sebab dia tak dengar daripada bapak dia. Menyatakan bahawa Zubair masuk Islam ketika dia masih berusia 8 tahun. 8 tahun dah masuk Islam. Namun cucu Zubair yang bernama Hisham bin Urwah menyatakan bahawa kakeknya, datuknya masuk Islam dalam usia 16 tahun. Menurut riwayat Mursal Abul Aswad, gara-gara masuk Islam Az-Zubair ini adalah kerana dia diseksa dengan disulut api oleh pamannya. Jadi tapi riwayat-riwayat ini semuanya ada terputus sanadnya. Tetapi barangkali sumber riwayat ini bersifat kekeluargaan. Kita dapat ini semua adalah anak-anak, cucu dan sebagainya. Jadi tak apalah kalau terputus-terputus pun dia masih kat dalam situ. Sebab kalau ahli keluarga mesti tahu cerita apa terjadi pada datuknya, pada bapaknya. Jadi kira-kira tu boleh kita terima lah. Tapi tentang dia masuk umur 8 tahun ke 18 tahun, wallahualam. Kemudian soalnya, Abu al-Aswad adalah salah seorang perawi riwayat-riwayat tentang maghazinya Urwah. Abu al-Aswad, kita terima pula dia ni perawi tentang kisah-kisah perang daripada Urwah, Urwah bin Zubair, anak kepada Zubair yang kita ceritakan ni. Jadi kalau dia kata macam gini, patutnya kita terima juga. Sementara Al-Waqidi menyatakan bahawa Az-Zubair masuk Islam pada usia 17 tahun. Baik. Di antara yang juga masuk Islam sejak dini, sejak awal, ialah Khalid ibn Sa'id al-Afs. Akan tetapi hanya Al-Waqidi yang menerangkan secara detail tentang keislamannya. Jadi tak sabit lah. Sebab Al-Waqidi kalau riwayatkan seorang-seorang, kita tak pakai dia. Kita tak terima. Jadi tentang detailnya tak tahu kita. Tapi dia masuk awal, masuk Islam awal lah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur, dia pun masuk Islam awal. Dia menceritakan pengalamannya masuk Islam. Dia mengatakan, waktu itu aku masih remaja. Aku biasa mengembalakan kambing milik Uqbah ibn Abi Mu'ayyad di Makkah. Mu'ayyad ni silap. Pada suatu hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang sedang diancam oleh orang-orang musyrikin menghampiriku. Beliau bertanya kepadaku, "Hai anak, apakah kamu mempunyai susu yang boleh kami minum?" Dia sedang mengembala kambing. Aku menjawab, "Aku hanya orang yang dipercayai, yang beri amanah. Jadi aku tidak boleh memberi kalian minum susu." Ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, belum masuk Islam dia dah ada sifat jujur dan amanah. Mereka bertanya, "Apakah kamu mengembalakan seekor, bukan seorang, seekor kambing betina yang sudah cukup umur, bukan cukup tua, cukup umur dan tidak lagi dijantani ni, dan belum lagi dijantani?" Dah cukup umur tapi belum kahwin lagi. Jadi tak ada susu lah sepatutnya. Aku menjawab, ya. Aku lalu membawa jenis kambing tersebut kepada mereka berdua. Setelah diikat oleh Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang titik kambing itu sambil berdoa. Tidak lama kemudian keluar susunya. Abu Bakar menghampiri beliau dengan membawa sebuah batu yang cekung untuk tadah susu tersebut. Setelah mengerahnya, beliau dan Abu Bakar kemudian meminumnya. Dan aku pun memberi mereka minum. Setelah itu aku pun mereka beri minum. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun dapat minum sekali. Setelah itu beliau bersabda kepada titik kambing tersebut, mengkerutlah. Maka ia pun mengerut. Oklus. Maknanya dah tak ada susu lepas tu. Jadi itu untuk waktu tu je. Jadi hadis ini di dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Al-Bukhari ada. Setelah peristiwa itu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, tolong ajarkan kepadaku ucapan yang bagus itu, yakni Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memang seorang anak yang patut diajari. Dalam waktu singkat aku berhasil mempelajari 70 surah dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, satu prestasi yang tidak boleh ditandingi oleh siapa pun. Itu kelebihan Abdullah bin Mas'ud, sebab itu dia paling hebat dalam apa? Dalam Al-Quran. Kalau kita nak ambil tafsir dari Abdullah bin Mas'ud, boleh, bagus. Satu lagi ialah Abdullah bin Abbas, insya-Allah. Jadi menunjukkan Abdullah bin Mas'ud ni antara yang awal masuk Islam. Kemudian riwayat Al-Waqidi menyebutkan bahawa Abdullah bin Mas'ud masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Al-Arqam. Jadi ini maknanya belum lagi start dakwah kat rumah-rumah orang, dia dah masuk Islam dulu. Menunjukkan ada kebaikan namanya dalam sahabat ni. Senang nak terima Islam. Kemudian menurut riwayat tapi dhaif, Abdullah bin Mas'ud adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Sesungguhnya Khabbab ibn al-Arab masuk Islam sejak awal, tetapi tidak ada riwayat sahih yang menyatakan bahawa dia adalah orang ke-6, tambah orang ke-6 masuk Islam. Tengok macam mana jauh terjemahan dia lari. Dia kata apa terjemahannya? Pada usia 6 tahun. Ini kesilapan. Jadi ke atas tu salah, bawah tu pun salah. Footnote dia 67 tu, Abdullah Mas'ud masuk Islam pada usia 6 tahun bukan, tukarlah sama orang yang ke-6 masuk Islam. Kalau ada sesiapa yang memang nak research ke apa ke, nak ada kitab ke dan sebagainya, tengok punut yang diterjemahan tu. Kalau nampak lain macam ataupun rasa baik, check lah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni pun ada silap-silap sikit. Baik. Jadi tidak betul lah Khabbab bin al-Arab itu adalah orang yang ke-6 masuk Islam, tapi dia awal masuk Islam. Demikian pula dengan Bilal al-Habshi, seorang budak, yakni hamba, yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar lalu dimerdekakannya. Ini memang kita semua tahu Bilal antara orang yang awal masuk Islam. Menurut riwayat yang sahih, Ammar bin Yasir masuk Islam sejak awal. Ini riwayat yang sahih. Menceritakan tentang diri yang sendiri, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau hanya bersama 5 orang budak. Budak kecil, hamba. Indonesia ni budak hamba. 2 orang wanita dan Abu Bakar. Jadi berapa orang semua, 5 campur 2 campur 1, 8 orang. Jadi waktu dia masuk Islam ada berapa orang? 8. Di awal dia masuk Islam tu. Siapa 5 orang hamba tu? Ini baik kita tengok footnote tu. Kata Ibn Hajar, betulah? Sampai nombor 70. Sahih Al-Bukhari, kata Ibn Hajar, kelima budak itu, yang hamba itu adalah Bilal, Zaid bin Harithah, Amir bin Fahirah, Abu Faikah ni kena tukar Abu Fakihah, Abu Fakihah. Fakiha. Dan yang kelima mungkin syakran. Mungkin lagi. Itu pun orang nak apa ni? Oh, tak apa-apa pasti. Sementara dua orang wanita tersebut ialah Khadijah dan Ummu Aiman atau Sumayyah. Kenapa Aisyah tak ada kat sini? Belum ada lagi? Belum ada lah. Pasal tu baru lagi. Nabi SAW nikah dengan Aisyah umur dia 6 tahun. Dan ini belum lagi 6 tahun. Belum lagi pun. Jadi kalau ada pun belum masuk Islam lah. Di Khadijah dan Ummu Aiman atau Sumayyah. Jadi lah orang-orang yang awal masuk Islam. Kebanyakannya hamba. Okay, orang yang lemah-lemah. Kalau kita dakwah-dakwah yang masuk orang lemah-lemah, malas juga nak dakwah ni. Orang yang bangsawan-bangsawan tak mau, tak mau terima pula. Tapi Rasulullah SAW dakwah bukan kerana apa? Bukan kerana dirinya sendiri atau pengaruhnya sendiri, tapi kerana Allah SWT je dia sampai kan je. Tapi kadang-kadang Nabi SAW sedih juga. Baik, kita teruskan. Ibn Mas'ud mengatakan orang pertama yang awal-awal yang berani menampakkan keislamannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya Ammar ni. Suhaib. Suhaib ni pun hamba. Asal dia hamba ni, dia daripada Rom. Bilal dan Al-Miqdad. Ini adalah orang-orang yang berani nampakkan Islamannya. Bukan maknanya dia ni, mereka ni sajalah yang Islam. Ada lagi orang Islam, tapi yang berani nampakkan Islaman mereka, inilah orang-orang ni. Itu menunjukkan iman orang macam mana dia tinggi ya. Kemudian Amr bin Abbasah As-Sulami, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mengaku bahawa dirinya adalah orang keempat yang masuk Islam. Ada tambahan tu sebenarnya. Dia berkata, kalau nak tulis-tulis lah, dia berkata, aku lihat diriku ketika itu seperempat Islam. Dia rasa tinggal. Jadi dia cakap dia seperempat Islam sebab apa? Ada empat orang yang masuk Islam. Jadi ni juga satu perkara yang muskil. Macam mana dia boleh kata dia orang yang keempat masuk Islam? Ammar bin Yasir pula menceritakan alasan-alasan yang mendorongnya masuk Islam. Dia mengatakan, pada zaman jahiliyah, aku yakin semua orang dalam kesesatan. Semua orang tu siapa? Semua orang lah. Yang sembah patung, orang-orang Arab Quraisy, semua orang kelilingnya dalam kesesatan. Mereka tidak mempunyai pedoman hidup. Mereka sama menyembah patung-patung berhala. Tengok Ammar bin Yasir, belum ada wahyu, belum ada kenabian, dia dah rasakan fitrahnya memberitahunya bahawa orang-orang apa yang orang-orang sembah ni semua adalah kesesatan. Lalu aku mendengar ada seorang lelaki di Makkah yang sedang mengkhabarkan beberapa berita. Aku lalu menaiki kenderaanku untuk pergi menemuinya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembunyi kerana dimusuhi oleh kaumnya. Dengan sopan aku menemuinya di Mekah. Siapa anda? Tanyaku. Seorang Nabi, jawabnya. Apa itu Nabi? Tanyaku. Aku diutus oleh Allah, jawabnya. Dengan apa dia mengutusmu? Tanyaku. Untuk menyambung tali kekerabatan, silaturahim. Untuk menghancurkan berhala-berhala. Nampak? Nabi SAW jawab pada Ammar bin Yasir, apa sahaja dia diturunkan? Untuk menyambung silaturahim. Silaturahim yang penting. Kemudian untuk menghancurkan berhala-berhala. Bukan masuk ke tempat berhala, join sekali. Dan untuk mengesakan Allah tanpa mempersekutukan dia dengan sesuatu apa pun. Simple. Itulah asas dakwah Nabi SAW. Siapa yang bersamamu melakukan hal ini? Tanya aku. Seorang yang merdeka dan seorang hamba. Jawabnya. Jadi yang sama-sama masuk Islam cuma ada dua orang saja. Pada saat itu Abu Bakar dan Bilal sudah masuk Islam. Aku ingin ikutmu, kata aku. Pertama bin Yasir, sekarang ini kamu belum sanggup lanjutnya. Kamu lihat sendiri bagaimana sikap orang-orang itu kepadaku. Dan tambah lagi, dan orang ramai. Ini penting. Kalau tak ada tambahan ni, tak faham nanti lepas ni. Kamu lihat sendiri bagaimana sikap orang-orang itu kepadaku dan orang ramai. Orang ramai masuk ni adalah orang-orang Islam yang lain. Akan tetapi pulanglah kepada keluargamu. Nanti kalau kamu sudah mendengar kejayaanku, kezahiranku, temuilah aku. Aku lalu pulang kepada keluargaku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku berada dalam keluargaku. Aku mencari-cari berita dan bertanya kepada banyak orang. Lalu ada beberapa orang penduduk Madinah yang menemuiku. Apa yang dilakukan orang yang baru tiba di Madinah itu? Tanyaku kepada mereka. Orang-orang sedang berbondong-bondong menemuinya. Kaumnya ingin membunuhnya tetapi mereka tidak mampu, jawab mereka. Saat itu juga aku pergi ke Madinah dan menemuinya. Itu cerita Ammar bin Yasir. Dia kerana hadis ini sahih dalam sahih Muslim, jadi diriwayatkan lah, kita tak ada ragu-ragu macam mana Islamnya Ammar bin Yasir. Ini menunjukkan kelebihan beliau, yang ini dapat apa ni, dah ada persediaan untuk beriman. Jadi bila dengar dia tentang Nabi SAW, dia cepat-cepat pergi jumpa. Dia nak masuk Islam, nak ikut Nabi SAW, tapi waktu tu Nabi SAW tak kasih, sebab keadaan tak selamat. So balik ke tempat kamu, okay, tunggu sampai apa ni, dengar tentang apa ni, kejayaan ataupun kezahiran aku, baru kau ikut aku. Okay. Tapi menunjukkan bahawa Yasir bin Ammar ini dah masuk Islam awal. Baik. Kemudian kita teruskan pembahasan. Jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menceritakan kepada Ammar nama-nama orang yang masuk Islam. Kan ditanya siapa yang bersama engkau wahai Rasulullah, dia jawab apa? Seorang hamba dan seorang merdeka dan seorang hamba. Ini Abu Bakar dan Bilal saja. Hal itu demi menjaga keselamatan mereka dari ancaman teror yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin. Kalau disebutkan nama-nama orang yang masuk Islam lain, orang musyrikin cari dan akan seksa. Jadi sebab itu Imam Yasir tak tahu ada orang lain masuk Islam. Sebab tu dia kata dia yang yang awal masuk Islam. Sama macam Amr ibn Abbasah. Pengakuan beliau, aku merasa diriku saat itu adalah seperempat Islam. Ingatkan dia orang yang keempat, tak ada orang Islam lain. Jadi kan bercanggah kan. Jadi ulama melihat semua riwayat ni dan mengatakan hanyalah berdasarkan, yang ni mereka kata mereka orang yang keempat lah dan sebagainya, hanyalah berdasarkan yang dilihatnya saja. Padahal sebenarnya waktu itu jumlah kaum muslimin sudah cukup banyak. Ini kita nampak bagian ulama hadis memecahkan masalah ni. Dan hal itu sengaja ditutup-tutupi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kerana kaum kafir Quraisy sedang bersemangat sekali memusuhi Islam dan menyakiti kaum muslimin seperti yang ditunjukkan oleh sabda Rasul, kamu lihat keadaanku dan keadaan mereka. Ni yang tertinggal tadi tu, orang ramai yang saya cakap tadi kan. Bagaimana sikap orang-orang itu kepadaku dan orang ramai? Ini sama jugalah. Kamu lihat keadaanku dan keadaan orang ramai. Jadi orang ramai siapa? Orang-orang Islam. Jadi sebab itu jangan tunjukkan Islam kat sini. Salah satu bukti yang menunjukkan bahawa pada saat itu kaum muslimin cenderung menutup-nutupi keislaman mereka ialah pengakuan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahawa dirinya juga orang keempat yang masuk Islam. Dia pun cakap dia orang keempat, dia pun cakap orang keempat. Maknanya pun tak tahulah sama ada mereka bohong ataupun mereka sangkakan mereka yang keempat. Itulah kita katakan. Seorang perawi mencuba untuk memberikan alasan kenapa sampai timbul pertentangan antara ucapan Abu Dzar dengan ucapan Amr ibn Abbasah. Dia mengatakan keduanya tidak tahu kapan yang lain masuk Islam. Hal itu mengisyaratkan bahawa prinsip dakwah diam-diam, bahkan dakwah terang-terangan itu harus memperhatikan situasi-situasi tertentu demi kepentingan dakwah yang baru tumbuh. Jadi tahu-tahu saja, ada saja banyak. Orang ingat tak nampak, tak senyap lagi. Kemudian berikutnya adalah masuk Islamnya jin. Setelah kita tahu bahawa Nabi SAW dakwah pada orang, jadi adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam. Ada yang awal-awal masuk Islam, kita dah cerita kan nama-nama dia. Baik. Kemudian rupa-rupanya Nabi SAW juga telah berdakwah pada jin, dan jin juga masuk Islam. Tapi siapa jin yang mula masuk Islam, kita tak payah nak tahulah. Kalau tahu pun baru. Yang penting, dakwah Islam ini bukan untuk kita saja. Kalau kita degil tak nak masuk Islam, sebenarnya Allah SWT ada makhluk-makhluk, ada hamba-hamba dari kalangan jin yang masuk Islam. Jangan terperanjat. Baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu diutus kepada dua alam, yakni alam jin dan alam manusia. Pada dasarnya, jin adalah makhluk yang kasat mata. Saya tak faham ni, tapi saya tahu bahasa Arabnya, maknanya tak boleh nampak, tak boleh dilihat dengan mata kasar. Itu asalnya jin. Meskipun sebenarnya mereka juga mempunyai kemampuan untuk menjelma dan menampakkan diri dengan berbagai wujud atau bentuk. Tapi asalnya kita tak boleh nampak dia lah. Siapa yang nasib baik ke nasib tak baik nampak dia tu. Itu pasal jin nak tunjukkan dia. Kalau tak ada, tak. Dan itu semua dia tunjukkan ke tak tunjukkan, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang memang asyik nampak je. Itu satu lah. Ada orang kata bagus, ada orang kata tak bagus. Kalau saya tak nampak lagi bagus lah. Ada orang susah payah nak nampak, tak tahu kenapa Dia nak tengok jin, lepas tu dia nak tengok malaikat agaknya. Itu lepas tu dia nak tengok Allah. Tu ada orang yang zikir-zikir, dia nak tengok ni semua. Tapi adakah itu maksud daripada ibadah kita? Kita diceritakan ibadah pada Allah SWT, bukan pasal nak nampak malaikat alam ni alam tu. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahawa sekelompok jin pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke pasar Ukaz dengan membawa setandan buah kurma. Ini terjemahan ni ada sikit pelik. Setandan buah kurma. Macam setandan apa tu? Buah kelapa sawit lah. Berat tu. 20 kilo. Jadi daripada bahasa Arabnya, yang saya faham agaknya lah, maksudnya Nabi SAW sedang safar menuju ke arah Ukaz. Kat tempat kat luar Mekah. Kat Mekah. Tapi dia sedang berada dekat dengan satu pohon kurma, bukan dia bawa kurma. Dan apa Nabi SAW buat kat kawasan yang dekat pokok kurma tu? Dia sedang solat subuh dengan sahabat-sahabatnya. Itu yang kita lihat lepas tu. Dan kenapa jin cari Nabi SAW, jumpa dia dekat situ? Dikarenakan jin tidak boleh mencuri dengar dari langit. Mereka lalu mencari-cari peluang di seantero bumi. Mereka cari-cari peluang tu maknanya mereka cari apa sebab kita tak dapat lagi curi dengar intip-intip daripada langit. Dulu jin, dia naik langit, nanti dia cuba curi dengar apa yang diturunkan daripada langit. Jadi mungkin Allah SWT perintahkan Jibril, suruh hidupkan dia ni ke, matikan dia ni ke, ataupun sihatkan dia, sakitkan dia ke, apa-apa saja. Allah SWT menurunkan urusannya setiap hari, bagaimana dalam Al-Quran. Jadi Jibril jin ni naik atas dan curi dengar. Dulu orang kalau naik boleh. Jadi kalau dapat tu, nanti apa berlaku? Mereka turun dan beri kepada magician-magician, bomo-bomo, dukun-dukun, master-master apa ni semuanya. Nanti orang datang, hilang barang ke apa semuanya, jumpa pada dia, sila ni asap-asap sana, asap-asap sini, pupu sana, pupu sini, lepas korbankan ayam ke, korbankan lembu, kambing ke apa ke, telur apa semuanya. Nanti dia tanya jin dia lah, apa hal ni? Barang ni hilang kat mana apa semuanya. Jin tu dah setiap hari dia check kan. Tapi dia cuma tahu sikit aja. Dia tahu sikit aja lah. Kadang-kadang yang dia dapat tu dia betul tu. Dia kasi tahu pada bomo dukun. Dukun dia kata kat sini, kat sini. Kan dia tengok betul lah. Dapat duit tu. Sekali je betul. Yang jin dengar tu, dalam 100 kali, sekali je betul. Yang lain pun bohong. Tapi orang yang percaya yang ingat yang satu kali tu yang Yang bohong orang tak ingat. Tak jadi orang tak ingat. Sebab apa? Orang hati-hati manusia tu tertarik kepada apa? Benda-benda gaib, special-special power orang-orang ni semua. Itu semua kesyirikan, ya, berusaha besar. Siapa yang pergi jumpa bongo dukun dan percaya kepada apa yang dikatakan, takatkan barat imam untila ala Muhammad. Dia telah kafir terhadap apa yang diutuskan, diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia kafir dengan Quran. Sebab tak ada orang boleh tahu yang lain melainkan Allah SWT. Jadi tu bila Nabi SAW diwahyukan, dah tak ada lagi malaikat boleh dapat curi dengar daripada langit. Kalau dia naik atas dia, dia kena apa? Dia kena kena bom lah, kena misail. Jadi mereka dah tak boleh curi dengar lagi. Jadi mereka kalau curi, mereka tetap usaha, tapi tak dapat banyak lah, dapat sikit. Dapat juga tapi dapat sikit. Itu yang sampai sekarang tu kadang-kadang orang bomo-bomo ni cakap macam betul lah, ada kala betul. Baik, jadi jin-jin ini akhirnya tahu bahawa sebabnya adalah Nabi yang telah diturunkan atau telah diutuskan oleh Allah SWT. Baik. Jadi mereka ingin mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang solat subuh bersama para sahabatnya. Ini yang saya terjemahkan tu dekat pohon kurma tu, maknanya mereka sedang solat dan mereka dalam perjalanan ke Uqaf. Setelah beriman kepada apa yang beliau baca, jadi mereka sembunyi-sembunyi dengar juga lah. Dengar Quran yang Nabi SAW baca waktu subuh. Dan sunnah Nabi SAW waktu subuh dia baca Quran panjang-panjang. Bukan kuliah dengan kulhu je, itu panjang sunnah je. Kita solat fardu baca kuliah kulhu pula. Nak cepat lah. Nak pergi kerja kat ni. Waktu bila dah Quran dah panjang-panjang, dah tak payah nak doa. Doa kulut. Sebab tu kata Allah SWT, akhirnya solat alaihi lukisham si'ila ghasatil layli wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikan solat pada sebelum tergincirnya matahari, pada sebenarnya matahari, dan Qur'an al-fajr, dan bacalah Qur'an fajar, fajar subuh. Sesungguhnya Qur'an fajar itu adalah perkara yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Jadi disebutkan Qur'an al-fajr, maknanya baca Quran waktu subuh tu lebih panjang. Baik, jadi jin dengar dan jin beriman. Mereka belum cakap-cakap lagi dengan Nabi SAW, dengar terus mereka dapat iman. Dan sebagian mereka tu kembali kepada kaumnya dan berkata seperti yang dikutip oleh Al-Quranul Karim sebagai berikut dalam surah Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajabah yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ini jin yang dengar Nabi SAW baca Quran waktu subuh dan dia balik kepada kaumnya. Jadi dia dakwah kepada kaum dia, suruh masuk Islam. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, qul uhiya ilayya, itulah katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku, dan ayat itu semuanya. Jadi maksudnya yang diwahyukan kepada beliau ialah ucapan jin kepada kaum mereka. Jadi jin masuk Islam dah? Jin masuk Islam. Dan Nabi SAW dakwah dengan cara tidak langsung, dia cuma baca Quran je. Kalau siapa kat rumah dia ada jin, kacau sana kacau sini, bunyi bisingkan lah, sini-sini lah, dengar suara-suara, baca lah Quran, mana tahu jin masuk Islam. Jin tu kalau jahat, dia insaf. Kalau belum Islam, dia masuk Islam. Tak payah kita panggil dukun-dukun. Kita sendiri baca, baca Quran, jangan buka keset pula. Tapi lagi baiklah buka kaset Quran daripada buka lagu ke TV, tu jin joget nanti. Baik. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak melihat jin dan juga tidak merasa itu potong, tidak membacakan apa-apa pada mereka secara direct lah. Yang memberitahukan kepada mereka adalah sebatang pohon. Kemudian beliau diberi wahyu oleh Allah tentang khabar mereka. Dalam sebatang pohon ni ada satu perkara yang pelik, saya tak sempat nak cek. Dia ada dalam Sahih Muslim sebenarnya. Baik. Sebuah riwayat mursal menyatakan, mursal maknanya apa? Terpotong lah. Ini lemah. Bahawa jumlah jin pada saat itu adalah ada 9. 9 ekor jin. Tapi ini tak betul lah, tak tahu betul ke tak betul. Namun tidak ada riwayat yang menyatakan bahawa mereka adalah termasuk golongan jin yang suka menggoda. Tak tahu macam mana terjemahannya boleh menggoda, tapi dalam bahasa Arabnya jin nasbin, nasbin ke nasabin, apa tu pun saya tak tahu nama kumpulan jin tu lah. Adakah dia yang suka menggoda? Kadang-kadang riwayat ni tambah-tambah eh. Jin tu jin jahat ni lah yang apa ni, yang masuk Islam mula-mula lah dan sebagainya. Untuk kita tak, kita pun tak tahu jin macam mana. Baik, setelah peristiwa tersebut, peristiwa apa? Jin masuk Islam dan kabarkan kepada kaum mereka. Pada suatu hari, sekumpulan jin memanggil Rasulullah SAW. Ini kali ini Nabi SAW kena panggil dengan siapa? Dengan jin. Yang saat itu beliau sedang mengumpulkan, berkemah dengan sahabat-sahabatnya di luar Makkah. Jadi Nabi SAW ikut tak jin yang panggil dia? Ikut. Bila lalu pergi, bukan bersama para sahabat, seorang-seorang lah. Jadi lalu pergi dan membacakan Al-Quran kepada sekumpulan jin. Jadi sahabat-sahabat tak ada. Nabi seorang-seorang saja yang pergi. Sahabat-sahabat bukan kerja dia orang untuk sampaikan wahyu, Nabi SAW saja. Kemudian dia punya terjemah pun memang salah Kalau tahu bahasa Arab dia memang pelik terjemahan dia, kelakar juga lah. Dan membacakan Al-Quran kepada sekumpulan jin. Kali ini baru Nabi SAW cakap dan bacakan Quran pada jin. Selanjutnya beliau memperlihatkan kepada para sahabatnya jejak langkah mereka dan bekas api mereka. Jin pun ada bakar api malam-malam. Ada camp. Ini bila lepas Nabi SAW balik semula kepada para sahabat, Nabi SAW tunjukkan, aku tadi pergi jumpa jin. Dan kalau cerita dia kat dalam hadis, kita nampak Nabi SAW buat satu apa ni, garisan, cakap dengan sahabat, kamu semua jangan keluar daripada garisan ni. Nabi SAW seorang saja keluar. Sebab apa? Takut dia keluar kena saut dengan jin kena tampuk pula. Nabi SAW pergi, dah dakwah, Nabi SAW balik semula. Baik. Selanjutnya beliau memperlihatkan kepada para sahabatnya jejak langkah mereka, ini jin dan bekas api mereka. Asy-Sya'bi, bukan Syu'bi, menjelaskan bahawa mereka adalah rombongan jin yang suka mengganggu. Ini lagilah yang menggoda mengganggu tu jin nasbin. Nasbin saya pun tak tahu maknanya mengganggu ke menggoda. Yang penting satu bangsa jin. Yang ini baru betul jin nasbin. Jadi ada berapa kali Nabi SAW dakwah pada jin? Yang riwayat yang sahih, 2 kali. Lepas tu kita tak tahu lagi Nabi SAW dakwah pada jin ke tidak. Ini menunjukkan tak perlulah dah. Maknanya Nabi SAW dah sampaikan kepada jin. Dan lepas tu diorang kena sampaikan lah pada lain. Diorang pun ada pendakwah-pendakwah mereka kan ya. Ini mereka dah sampaikan. Kita pasal jin ni memang panjang lebar dan memang seronok lah cerita. Jin yang masih yang masuk Islam mula-mula tu dengan Nabi SAW masih hidup lagi ke tidak? Tu cerita. Jadi kalau dia masih hidup, dia dah kira sahabat. Tak payah sampai macam itu. Ada beberapa cerita lah saya dengar dekat universiti dulu lah Madinah, dekat dalam asrama tu dia duduk lah sama-sama dengan beberapa apa ni teman sebilik lah. Jadi waktu dah nak masuk tu malam, orang pun dah nak tidur lah. Jadi ada satu budak ni kat dalam bilik tu, memang teman dia tu masih baca lagi lah. Dia tak kata tutupkan lampu lah, dia tengah duduk dalam meja, switch dia jauh lah macam gitu. Tak tahu aja tutup, tangan dia pergi ke sana terus tutup. Diorang pun dah agak dia ni siapa lah. Ni siapa? Student daripada apa? Register gym ni. Kita tak percaya lah dia pergi belajar, tak percaya. yang dia panjang eh, yang elastiknya. Baik, permulaan dakwah secara terbuka. Jadi yang tadi semua dakwah secara senyap-senyap. Tahap dakwah tertutup berakhir dengan turunnya ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini disebutkan oleh banyak ulama tafsir. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk beri peringatan, anzir maknanya peringatan secara terang-terangan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi lepas inilah Nabi SAW kena dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW lalu keluar rumah untuk naik ke Bukit Safa. Tak Bukit Safa? Tempat orang buat sa'i ya, dalam masjid Nabi tu, kat luar sikit tu. Beliau kemudian berseru selamat pagi. Tidak lama kemudian orang Quraisy sama berkumpul menemui beliau. Hai, lalu beliau bersabda, hai keluarga besar Abdul Manaf, hai keluarga besar Abdul Muttalib, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahawa ada seekor kuda, tahu kan seekor kuda, ada sekumpulan askar yang akan keluar dari kaki bukit ini. Apakah kalian mau percaya kepada aku? Seekor kuda apa nak takut? Maknanya ada tentera berkuda, koyul. Apakah kalian mau percaya kepada aku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihat anda berdusta. Beliau bersabda, aku peringatkan kalian pada seksa yang sangat keras. Ya, kalau lah dia kata, Nabi SAW kata sekarang ada tentera kuda datang, diorang mesti percaya punya. Nak dia kat atas bukit, maknanya dia nampak lah. Diorang percaya dia tak pernah bohong. Jadi kata Nabi SAW, sekarang kasih tahu pada kamu bahawa kamu diancam dengan seksa yang sangat keras, azab yang syadid. Maknanya apa? Kalau kamu beriman padaku, kamu selamat. Kalau tak beriman, kamu diancam dengan azab yang keras. Patutnya mereka percaya juga. Tiba-tiba Abu Lahab, pakcik Rasulullah SAW berkata, celaka kamu Muhammad, tabat laki. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Ama jama'atana illa lihada. Baik. Dia kemudian berlalu. Tidak lama setelah itu turunlah ayat tabat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi sebab dia doa ataupun dia cuba nak kutuk Rasulullah SAW, Allah SWT kutuk dia. Dan kalau Allah dah kutuk dalam Quran, maknanya dah tak boleh reverse lagi lah. Jadi dia akan macam gitulah, hari kiamat kelak dia akan binasa dan celaka. Dan gitulah dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ini menunjukkan bahawa Quran ni benar. Sebab kalau Abu Lahab nak kata Quran ni bohong, dia masuk Islam ya. Jadi tak binasa tangan aku dekat Quran. Dekat apa? Dekat hari kiamat. Tapi tak pernah dia apa? Terlintas dalam hatinya nak masuk Islam, akan dia terus makin menghebatkan, memperkeraskan pemusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Beberapa riwayat yang dhaif menuturkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 30 orang anggota keluarganya ketika turunnya ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah makan dan minum, ada riwayat menyatakan saat itu muncul mukjizat beliau kerana hidangan yang hanya sedikit cukup dimakan oleh orang sebanyak itu. Tapi semuanya beliau bertanya kepada mereka, siapa yang berani menjamin agama dan janji-janjiku dengan imbalan kelak ia akan masuk syurga dan menjadi wakil keluargaku, khalifati fi ahli. Mereka semua sama diam. Tak ada yang nak jamin agama Nabi SAW, maknanya nak ikutlah dan bantu. Tiba-tiba Ali menjawab, aku. Ini Ali seorang aja lah yang terima. Yang lain-lain semua tak masuk Islam. Keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memang banyak. Akan tetapi riwayat yang menyatakan Ali menjawab seperti itu tidak jelas. Bukan tidak jelas, mungkarah. Terjemah dia tak tepat. Riwayat macam ni adalah mungkar. Ini bohonglah. Dan riwayat ini saya pernah baca dekat website Syiah. Dia katakan inilah dalil, inilah bukti bahawa apa? Bahawa Ali itu akan menjadi khalifah ataupun yang patut jadi khalifah, sebab dia seorang yang kata apa? Aku. Sebab siapa yang kata ya, yakni aku, maknanya dia akan jadi wakil keluarga aku, jadi khalifah selepas Rasulullah SAW. Khalifati fi ahli. Dan oleh sebab riwayat macam-macam, riwayat seperti inilah orang banyak kritik Ibnu apa ni, Ibnu Ishaq, sebab dalam riwayatnya ada kat dalam kitab dia. Kadang-kadang bukan dia yang bawa masalah ni, ya, perawi-perawi yang lain yang yang bawa. Jadi kalau kita nak itu, kita boleh lihat dia punya footnote. Ini antara riwayat untuk orang Syiah lah. Terdapati banyak kelemahan. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Quddus. Dia seorang perawi dari mazhab Rafidah, dan dia seorang yang dhaif. Dan macam-macam lagi. Jadi tidak benarlah ada sunnah wal jamaah riwayatkan perkara ni dan kita sembunyikan dia. Jadi yang penting di sini, Nabi SAW turun aja ayat, suruh dakwah dengan terang-terangan. Nabi SAW terus apa? Terus ikut tanpa berlengah-lengah lagi. Dan memang dia mula-mula, dia mulakan dakwahnya dengan kepada ahli keluarga yang dekat dahulu. Dan riwayat-riwayat lain yang memperkuatkannya pula dianggap lemah. Jadi hal itu merupakan rekayasa, rekayasa yang dibuat-buat oleh para pendusta dan para tukang dongeng hanya untuk menuruti keinginan nafsu belaka. Menurut At-Tabari, turunnya ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Fasda' bima tu'mar wa'arif 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini ayat dalam surah apa? Surah Al-Hijr. Allah kata apa? Fasda' bima tu'mar, sampaikanlah yang diperintahkan kepadamu secara terang-terangan, dan berpalinglah dari orang musyrik sebagai pemberitahuan telah berakhirnya tahapan dakwah secara tertutup. Ayat yang turun di Mekah tersebut, surah Hijr, surah Mekah, sekaligus menyatakan adanya perintah untuk berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Sangat boleh jadi, sangat boleh jadi ayat tersebut diturunkan untuk mengakhiri tahapan dakwah secara tertutup, akan tetapi sulit dipastikan mengingatkan isnad riwayatnya yang lemah. Yang penting memang ada satu, ada dua tahap lah dakwah ni. Satu, sir, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua tu adalah secara terang-terangan. Adalah logik, logik kalau Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terbuka itu dengan terlebih dahulu memberi peringatan kepada kerabat-kerabat beliau yang terdekat. Sebab Mekah adalah sebuah negeri yang kental dengan semangat kesukuan kabilah. Memulai dakwah dengan keluarga dekat sendiri justru dapat membantu beliau memperoleh dukungan serta pembelaan dari mereka. Melakukan dakwah di Mekah harus mempunyai pengaruh dan backing tersendiri. Mengingatkan negeri ini adalah pusat keagamaan yang sangat penting. Upaya menarik Mekah kepada Islam mutlak harus dilakukan supaya Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suku-suku yang ada di dalamnya. Akan tetapi ini tidak berarti bahawa peranan risalah Islam yang pertama hanya terfokus pada suku Quraisy. Kerana Islam seperti yang diperlihatkan dengan gamblang oleh Al-Quran menjadikan dakwah di kalangan kaum Quraisy sebagai langkah awal untuk mewujudkan risalahnya yang bersifat international, universal. Kenyataannya banyak ayat yang diturunkan di Mekah, masih di Mekah lagi, yang menyatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran tidak lain hanya pengajaran, peringatan bagi semesta alam. In huwa illa zikrun lil alamin. Banyak ayat seperti itu, maknanya seperti itu di dalam surah-surah Mekah, menunjukkan bahawa agama Islam ini bukan untuk orang Quraisy, tapi untuk semua orang, semua bangsa. Suatu hal yang menunjukkan bahawa sebenarnya pemikiran dakwah yang bersifat international sudah dibangun sedini itu, seawal itu. Baik. Dalam tahapan dakwah terbuka itu, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. sedangkan siapa pula yang masuk Islam pada peringkat dakwah yang kedua, tahap dakwah yang kedua. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, menurut Ibnu Hajar, kisah tentang masuk Islamnya Abu Dzar dan pengalaman Ali yang terus memperhatikannya terjadi lebih 2 tahun setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Ali lah yang melakukan dialog dengan Abu Dzar secara intensif dan memperlakukannya sebagai seorang tamu. Apa ni nanti kita baca baru kita faham. Yang penting nak ceritakan tentang bila Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi bila kata Ibnu Hajar, waktu period dakwah terang-terangan kurang-kurang 2 tahun, lebih daripada 2 tahun selepas itu. Jadi kisahnya macam ni, dituturkan dalam hadis bahawa 2 orang sahabat, yakni Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan Abdullah ibn Samit dalam Sahih Muslim sahaja. Jadi ada 2 orang sahabat riwayatkan kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Satu riwayatkan dalam 2 buku, Bukhari dan Muslim. Satu sahabat riwayatkan dalam Sahih Muslim saja. Kenapa nak sebutkan ni? Sebab di antara 2 riwayat ni ada sedikit bertentangan. Dan menurut Al-Qurtubi, Qurtubi siapa pula? Dia adalah seorang ulama tafsir dan juga ulama hadis lah. Untuk mengkompromikannya agak sulit. Sementara menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, kendati pun ada perbezaan yang cukup banyak, namun keduanya masih dapat dikompromikan. Baik, betapa pun menurut kaedah yang baku, menurut kaedah lah, hadis paling sahih lah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, jika terjadi pertentangan, maka yang harus dijadikan pegangan dalam konteks ini adalah riwayat Ibn Abbas yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kita kena faham kan, kitab yang kita baca ni bukan nak kasi nasihat gitu. Asal dia adalah, dia adalah study kritis muhaddisin tentang riwayat-riwayat. Jadi dia banyak fokus dekat mana riwayat ni, riwayat ni, riwayat ni. Dan dia tak ceritakan detail-detail pun riwayat tersebut. Dia cuma sebutkan dia sentuh je lah. Ada riwayat yang lemah tentang ini, ada riwayat yang lemah, yang sahih macam ini. Lebih kurang gitu je dia summarize. Dan kalau dia buka semuanya, memang lebih besar lah kitabnya. Baik. Ada kitab sirah lain, dia memang nak kasih nasihat, jadi bahasanya pun lain. Nak suruh kita apa tu, rasa terkesan dengan sejarah Nabi SAW. Ha, ada pula dia cerita kan daripada sudut kronologikal aja lah. Ni apa, ni apa, ni apa, macam point form pun pun ada juga. Dan ada kitab-kitab sirah bawa sekali dia punya fiqh dia, kefahaman pelajaran yang boleh dipelajari daripada satu-satu insiden sirah tu. Kita tahulah banyak kita boleh belajar daripada sirah-sirah Nabi SAW. Ada pun kitab yang kita baca ni, dia lebih kepada apa? Tentang nak cari gambaran, picture apa yang berlaku dalam sirah. Kemudian dia boleh sudut riwayatnya. Satu buku dia macam ni, footnote dia banyak. Banyak ilmu kat dalam footnote tu. Kali kita tak terbaca lah. Yang kat atas tu dah banyak ilmu dah. Bawah-bawah lagi banyak lah. Ambil yang atas tu dah lah. Yang font besar, font besar agaknya bagus lagi lah. Baik. Jadi dia dah dalam font besar, maknanya dalam kitab asli tu, dia dah berikan kita dapatannya tentang kajian yang dia dah kaji, yang dia dah buat. Ini senanglah kita. Kurang-kurang ni siapa cakap macam ni? Kita tahu pengarang kitab ni lah, Dr. Akram ni. Jadi dah baca banyak kitab. Kau tengok punok dia, macam-macam kitab dia baca. Berpuluh-puluh kitab. Makan berminggu-minggu, bulan-bulan ni nak buat. Dan pengalaman dia, saya kata kemarin, dia dah mengajar universiti 15 tahun. Dia kasi kita yang ini lah. Dah cukup lah, kita kalau tamak juga takut kita tak sampai je. Tak banyak. Baik. Jadi tentang kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari ini, yang patut kita pegang riwayat siapa? Riwayat Ibn Abbas. Sebab riwayat Ibn Abbas ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada pun riwayat Abdullah bin Samit hanya dalam Sahih Muslim saja. Jadi kalau bercanggah, kita ambil yang lebih sahih. (Tuh) Oleh sebab itu, okay. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, sesungguhnya Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah orang yang mengingkari keadaan yang berlaku pada zaman jahiliyah pada waktu itu. Dibenci. Perangai ibadah akidah orang-orang Quraisy jahiliyah. Dia tidak mahu menyembah patung-patung berhala dan mengingkari orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Hebatnya Abu Dzar al-Ghifari. Macam Nabi SAW lah. Nabi SAW pun tak suka ni semua lah. Jadi fitrah dia masih bersih lagi. 3 tahun sebelum masuk Islam, dia sudah melakukan solat kepada Allah. Dia kenal Allah SWT dan diisahkan Allah SWT tanpa harus menghadap ke kiblat tertentu. Tapi solat kiblat kat mana? Dia tak ada kiblat mana-mana. Mana-mana kiblat dia, mana-mana dia, dia ada semayang kat mana-mana dia. Tapi yang penting dia dah solat kepada Allah SWT macam Nabi SAW. Saya kat dalam Gua Hira dia dah mula nak apa ni, beribadah. Jadi dia ikut agama apa? Inilah kaki baki agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim AS. Jadi nampak jelas beliau terpengaruh oleh orang-orang yang lurus. Lurus ni terjemahan daripada Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ni orang-orang dalam agama Hanifiyah Nabi Ibrahim. Baik, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar datang ke Makkah, tapi dia tidak mahu bertanya kepada siapa pun tentang beliau. Dia tak mahu dipengaruhi oleh siapa-siapa. Dia tak nak tanya lah, siapa tu Nabi, macam mana Nabi, apa dakwah dia dan sebagainya. Dia nak tengok sendiri. Maksud Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sebelum tu tukar jadi sehingga malam tiba. Sehingga malam tiba, bukan sebelum malam tiba. Ketika sedang tiduran, dia dilihat oleh Ali bin Abi Talib sebagai orang asing. Dia diperlakukan oleh diperlakukan sebagai tamu oleh Ali radhiyallahu anhu tanpa menanyakan apa pun kepadanya. Jadi Ali bin Abi Talib jadikan dia tetamu, tak tanya apa asal kau datang sini. Dia orang asing tapi ya, tak tanya ni semuanya. Kasi makan, minum, di tempat tidur. Okay. Pagi-pagi sekali Abu Dzar meninggalkan Ali untuk pergi ke Masjidil Haram dan dia berdiam di sana sendirian sampai petang, sampai sore. Ali melihatnya. Malam itu dia ajak Ali menginap di rumahnya sekali lagi sebagai tamu. Esoknya dia mengulangi lagi kegiatannya. Dan pada malam ketiga, akhirnya Ali bertanya tentang maksud kedatangannya ke Makkah. Setelah mempercayai Ali, dia menceritakan terus terang tujuannya, yakni ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang benar-benar utusan Allah, kata Ali kepadanya. Esok pagi ikutlah aku. Yang aku seperti melihat ada kuataran pada diri ni, ini semua adalah salah, dia kurang pula. Banyak ni yang kurang ni. Jadi kata Ali kepada Abu Dzar, innahu haq wa huwa Rasulullah, fa idza asbahta fattabi'ni. Okey, besok pagi ikut aku. Baik, terjemahkan terus daripada kita, fa inni in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika kuntu ka'anni uriqul ma. Sesungguhnya aku, apabila kau ikut aku ni, kalau aku nampak sesuatu yang menakutkan engkau, yang ni yang boleh membahayakan engkau, aku akan berdiri seolah-olah aku sedang membuang air. Jadi orang tak suspek. Jadi dia akan buat seperti apa ni, mereka ni, itu signal dia lah. Dia pandai-pandai lah, apa sembunyi. Abu Dzar pandai-pandai sembunyi. Baik. Fa'in madha itu fattabi'ni. Kalau aku jalan, kau ikut aku. Fattabi'ahu wa qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengikut Ali bin Abi Talib dan dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastama'a ila qawlihi fa aslama. Dia pun mendengar dengan tekun apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kat bawah tu ada. Saat itu juga dia menyatakan masuk Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, sekarang pulanglah kamu, temui kaummu, dan ceritakan kepada mereka sambil menunggu khabar lebih lanjut dari itu. Jadi Nabi SAW tak benarkan Abu Dzar duduk di Mekah, tapi dia suruh balik ke kampung dia dan suruh apa? Suruh dakwah kepada kaumnya. Jadi kita tahu sekejap je dia jumpa Nabi SAW, tapi dah kena dakwah. Jadi dakwahnya basic tu je lah, asas tauhid aje. Mula-mula dakwah ni begitu, bukan cerita nak semayang, nak apa semua. Baik, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, kata Abu Dzar ni, aku akan sebarkan dakwah ini secara terang-terangan di tengah-tengah mereka. Tapi Abu Dzar ni semangat, eh? Dia apa? Dia akan dakwah secara terang-terangan. Meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar langsung menuju masjid, Masjidil Haram. Rumah Nabi SAW bukan kat masjid, kat luar masjid. Keluar dia masuk masjid dengan suara lantang dia berseru, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus ya, dia ucap kalimah syahadah kuat-kuat. Puntan hal itu membangkitkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy. Beramai-ramai mereka menghajarnya, mengajarnya ke menghajarnya, yang penting mereka bantainya, yang sampai belak bantai tidak berdaya, yang penting sampai dia dah tak boleh bangun. Kalau tengok kelima hari syahadah sampai dia tak boleh bangun, teruk dia kena pukul. Sebab apa? Dia masuk, ditunjukkan Islam dia terang-terangan. Melihat hal itu, Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, menghampiri mereka dan memperingatkan bahawa suku Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifariyah, ada kabilah Ghifar, boleh membalas perlakuan mereka. Kalau kacau orang Ghifar, nanti diorang balas. Sebab kafilah dagang kaum Quraisy biasa melewati negeri mereka kalau mahu ke Syria. Nanti kamu jalan sampai ke kampung Ghifar, kau pukul Abu Dzar, kamu kena bantai dengan kabilah Abu Dzar. Baik, jangan buat. Abbas lalu menolongnya. Baik, jadi Abbas lah yang menolong Abu Dzar. Tapi Abbas waktu itu belum masuk Islam. Selamat Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi itu menunjukkan hebatnya iman Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dia tunggu-tunggu tu dah dapat. Nak isyakan Allah SWT, nak ikut Nabi. Baik, menurut keterangan riwayat tadi, yang penting kat sini fokus ni sebenarnya adalah tentang bila masuknya Islam Abu Dzar. Waktu itu di daerah-daerah pedusunan. Pedusunan ni maknanya dekat Badia lah, padang pasir ni semua. Dah ada sejumlah orang yang bersikap lurus, maknanya dalam agama Hanifiyah, agama asli Nabi Ibrahim, iaitu Tauhid. Barangkali hal itu nampak pada peringatan Ali radhiyallahu anhu. Peristiwa pemukulan orang-orang kafir Quraisy terhadap Abu Dzar dan keterangan Anis kakak ni abang Abu Dzar tentang keadaan di Mekah ketika ia memasukinya beberapa waktu sebelum Abu Dzar memasukinya. Kata Anis memperingatkan adiknya itu, kamu harus waspada terhadap penduduk Mekah kerana mereka orang-orang sombong yang suka membuat marah si rasul itu. Jadi nak ceritakan kat sini, waktu Abu Dzar nak masuk, sebelum Abu Dzar nak masuk dan lepas waktu Abu Dzar masuk, keadaan dia dah tension. Sebab apa? Dah mula dakwah secara terang-terangan. Sebab kalau senyap-senyap orang tak tahu. Jadi sekarang orang Quraisy dah marah dah sebenarnya. Dan dia akan apa ni, akan anaya orang siapa saja yang nampak Islam, nampakkan Islamnya. Baik. Jadi mungkin semua itulah yang memperkuat keyakinan bahawa Abu Dzar masuk Islam setelah dakwah dilakukan secara terbuka, menyusul tahapan dakwah yang dilakukan secara tertutup. Kita masuk lepas tahap yang kedua. Jadi kalau kita nak tahu kenapa di panjang lebar sedikit hal ni, tengok footnote dia kat bawah tu, sikit lebih kurang je. Paragraf yang terakhir, riwayat Al-Waqidi menyalahi riwayat-riwayat yang sahih. Misalnya dia meriwayatkan hadis yang menyatakan bahawa Abu Dzar adalah mantan begal dan bahawa Abu Dzar masuk Islam 1-2 hari sesudah Abu Bakar, yang dia masuk Islam awal. Riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang menyatakan bahawa Abu Dzar pernah mengaku sebagai Tuhan. Aneh sekali riwayat Al-Waqidi. Macam-macam cerita lah. Yang penting dia masuk Islam awal. Dan Abu Dzar ni adalah figure untuk orang-orang Sufi. Itu dia. Jadi biasalah kalau dia tiga Abu Dzar ni kan, zuhud dia lebih, warak dia, kata-kata dia tu semua penuh hikmah biasanya. Ya, dia lain, dia memang eccentric lah ni Abu Dzar. Sampaikan khalifah apa saya tak ingat, Uthman ke apa, Elas kata dengan dia, kau jangan tinggal kat Minang, kau pergi duduk kat kampung ujung-ujung. Sebab kau ni lain sikit. Bukannya dia salah ke apa dia, tapi nanti ada ada clash dengan apa, dengan khalifah. So, Abu Dzar ni orangnya hebat eh? Jadi orang Sufi memang sayang dengan Abu Dzar. Jadi letakkanlah kemuliaan dia antaranya dia masuk Islam awal, lepas Abu Bakar Siddiq. Padahal kita dah dengar tadi riwayat sahih tadi, Bukhari Muslim dengan Muslim lagi, bila dia masuk Islam? Lah lambat. Baik, kemudian sepulangnya Abu Dzar kepada kaumnya, sebahagian mereka ikut masuk Islam. Bahagian kat sini, ikut bahasa Arabnya, separuh. Itu faedah ni, ada ada ada bahasa Arab ni. Kita ingat sebahagian-sebahagian lah. Separuh masuk Islam dengan dakwah Abu Dzar al-Ghifari. Menunjukkan apa? Hebatnya Abu Dzar. Rajinnya, sungguh-sungguhnya berdakwah, dan dan orang memang nak terima dia. Satu orang je dakwah. Zaman sekarang dakwah dari 40 orang ni. Ke masjid, ke masjid duduk. Macam nak buat majlis saja, majlis makan. Tak apa, zaman tak buat seorang saja. Jadi kalau siapa kata dakwah ramai-ramai macam itu, itulah dakwah Nabi ke dakwah sahabat, bohong lah. Dakwah sahabat punya begitu. Kita tahu apa ni, Mus'ab bin Umair dihantarkan ke Madinah seorang saja. Dakwah pada orang Madinah. Jadi yang buat dakwah sebenarnya orang yang alim. Itulah yang layak buat dakwah. Orang biasa semuanya pergi ramai-ramai. Orang biasa buat apa? Ikut orang alim. Duduk belajar dengan dia. Dah pandai, sampaikan. Tapi kalau belum alim lagi, dah keluar masjid tengah buka kelas, kita keluar pergi dakwah orang. Mana dah dapat ilmu? Kita level kita kat situ je lah. Bukan kita, kalau-kalau kita kata tak salah pun tak apa-apa, bagus lah. Tapi dia tidak apa, meletakkan prioritinya pada tempatnya. Prioritinya kalau orang baru nak belajar, apa dia buat? Belajar lah. Baru nak belajar Islam, belajar. Bukan terus dah pergi dakwah ke sini, kasi semangat. Baik. Dan kalau kita belajar, belajar daripada atas lah. Jangan nak dengar itu, nak dengar pembahasan tu, pembahasan yang tinggi-tinggi dan dalam, sampai kita pening. Itu lagi-lagi kita elakkan. Ini betul apa ni, orang kata dia betul, orang kata dia salah dan sebagainya. Yang penting kita fokus nak belajar Quran, belajar belajar di syabit itu. Baik. Jadi separuh masuk Islam, dan separuh lainnya baru masuk Islam setelah peristiwa hijrah Nabi SAW yang kedua. Demikian juga tentang penuturan kisah masuk Islamnya Dhammat yang terjadi pada awal tahapan dakwah yang dilakukan secara terbuka. Ini juga seorang sahabat masuk waktu period dakwah terbuka, yakni setelah Rasulullah SAW secara terang-terangan mengecam kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh kaum musyrikin. Lalu mereka balik menyerang beliau dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, bahkan menganggap beliau orang gila. Ketawakan dia eh. Ketika Dhammat tiba di Makkah dan mendengar orang-orang bodoh penduduk negeri itu menduduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila, Dhammat ni pula terkenal boleh mengobati penyakit gila. Dia ni kira ada ilmu lah, ilmu bomoh sikit lah. Jadi dia pun datang nak tawarkan untuk mengobati Nabi SAW. Namun dengan sabar Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nahmadu wa nasta'inuhu, yang selalu kita puji dan kita mohonkan pertolongannya, mayyahdihillahu, siapa yang ditunjukkan Allah, fala mudillalah, nescaya tidak akan ada yang boleh menyesatkannya sama sekali, wa mayyudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, nescaya tidak akan ada yang boleh menunjukkannya sama sekali. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak memiliki satu sekutu pun, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd, dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusannya Allah. Dan kita selalu apa ni dengar bila buka apa ni khutbah dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah salah satu daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. tolong ulangi kalimat-kalimat anda tadi, kata Dhammat. Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai 3 kali. Lalu Dhammat berkata, sungguh aku sudah biasa mendengar ucapan para dukun, ucapan tukang sihir dan ucapan para penyair. Akan tetapi aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang anda baca tadi. Kemudian dia masuk Islam atas nama dirinya sendiri dan kaumnya. Jadi satu lagi bukti kebenaran Nabi SAW. Pasal orang gila mana kita macam ini ya. Jadi sesungguhnya kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi SAW sanggup menyentuh relung hati manusia yang paling dalam dan merobek sekat yang menghalangi antara mereka dengan hakikat tauhid ilahi yang cukup lama hilang dari mereka, lalu muncul kembali untuk menuntun mereka kepada ajaran-ajaran Islam yang fitrah. Itu kalau kita lihat apa tu dakwah Nabi SAW kepada tauhid dengan kalimah-kalimah macam tu lah. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan tentang kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dusi dan kemuliaannya ini dan karamat-karamatnya. Ini semua ada sebut kisahnya. Antara karamahnya dia boleh apa? Mata daripada keningnya keluar cahaya. Macam torchlight. Dia jalan, cahaya keluar daripada dahi. Itu adalah karamah tanda untuk dia yang dia minta daripada Nabi SAW supaya bila dia balik pada kaumnya dakwah orang boleh dengar lah, boleh dengar, boleh terima dakwahnya. Tapi bila cahayanya dekat dahinya, dia kata jangan jadikan cahaya ni kat dahi aku lah, dia taruh kat tempat lain sebab nanti orang ingatkan aku apa lah, takutlah orang dengan aku. Dan Nabi SAW letak apa ni, berikan apa tongkat, kat tongkat ni tu yang ada cahaya. Jadi dia jalan cahaya dah ke tongkat, kalau dia dekat dahi orang takut lah. Dan jadi Tufail bin Amr ni masuk Islam, dia dakwah pada kaumnya tapi kaumnya tak mau apa, tak mau terima, susah. Itu ada memang riwayat-riwayat yang sahih. Baik, akan tetapi riwayat yang kuat hanya menuturkan bahawa Tufail mengajak Rasulullah SAW untuk berlindung ke benteng dos yang kukuh. Maknanya supaya dia pergi dekat kampung dos ni, nanti kabilah dos ni akan protect Nabi SAW. Sebab Tufail ni adalah orang yang mempunyai pengaruh di kaumnya. Namun ajakan itu beliau tolak. Nabi SAW tak terima. Kerana perjalanan dakwah Islam memang harus menghadapi berbagai perlawanan keras daripada musuh-musuh Islam dari orang Quraisy. Sebuah riwayat sahih mengisyaratkan bahawa Tufail mengajak kaumnya masuk Islam, akan tetapi ajakan itu ditentang habis-habisan oleh mereka. Sehingga Tufail memohon kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan agar mereka celaka. Dia tak sabar. Akan tetapi sebaliknya beliau justru mendoakan agar mereka memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah pun berada di Madinah Al-Munawwarah. Ini kan apa ni, periode yang terakhir dakwah. Kemudian Uthman bin Maz'un juga masuk Islam sejak awal, akan tetapi riwayat yang menceritakan kisah masuk Islamnya lemah. Detailnya lemah, tapi dia antara yang masuk Islam awal tu betul. Sementara Hamzah pula, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, masuk Islam ketika kaum Quraisy sedang sangat berani memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya, kisah masuk Islamnya Hamzah yang diceritakan secara detail tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Di antara orang-orang yang beriman secara diam-diam di Makkah pula adalah Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau kita lihat cara dia tulis, dia tulis ni macam nak ringkas lah. Memang dia nak ringkas, kita nak panjang-panjang. InsyaAllah lepas tu baru kita apa ni, sambung dengan macam mana orang-orang Quraisy apa ni berlaku, perlakuan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada apa soalan? seluruh yang kita dengar dan baca menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memberatkan timbangan baik kita dari kemarin kelak. Manakallahu wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi Thank you.